وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين. قال المؤلف والمتضير بما خالفه من الطاهرات هذا من أتمة القسم الثالث وتقدير الكلام والماء المتضير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء الإطلاق يسلب الطهورية وإلا فلا فلو تغير تغييرا يسيرا فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tuntas air musta'mal dalam mazhab Syafi'i dan juga air musta'mal dalam mazhab Hanbali juga seperti itu juga. Apa yang ada di mazhab Syafi'i adalah apa yang juga ada di dalam mazhab Hanbali, yaitu mazhab resminya. Adapun para ulamanya sebagian tidak mengikuti pendapat atau pandangan mazhab resmi. Itu yang Hanbali ya. Kalau mazhab Syafi'i semuanya memang mayoritas dari ulama Syafi'iyah tidak ada yang tidak mengikuti yang teori air musta'mal ini. Kalau misalnya antum perhatikan ulama-ulama Hanafilah pada sekarang kontemporer ini, itu mereka tidak memakai rata-rata tidak menganggap air musta'mal sebagai air thahir, melainkan air tahur, ya. Dan itu insya Allah yang lebih tepat, bahwa air musta'mal itu bagaimanapun dia tetap tahur. Tapi perlu makanya kita belajar ini karena kita ingin mengetahui bagaimana mazhab Syafi'i meninjau ini. Dan supaya nanti ketika misalnya kita bertemu dengan rekan-rekan Syafi'iyah, kita bisa insaf dan bisa mengenal dan bisa memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksud dari air musta'mal. Khulasahnya bahwasanya air musta'mal itu dia suci namun tidak menyucikan. Kemudian khulasah yang kedua, bahwasanya dalam mazhab itu ada syarat-syarat air sehingga bisa menjadi atau disebut sebagai air musta'mal. Ada syarat-syaratnya, ada hadnya, ya ada dhabitnya. Jadi tidak sembarangan semua air dibilang musta'mal mentang-mentang dia bekas. Baik. Yang pertama dhabitnya adalah bahwasanya air tersebut telah terpisah dari anggota badan yang dibasuh atau dicuci. Itu pertama. Jadi kalau misalnya masih berada di anggota badan itu, ya walaupun mengalir ke bawah, yaitu masih dalam anggota badan, itu tidak disebut musta'mal. Ya. Tapi bagi orang, misalnya bagi alim atau ulama atau fuqaha yang mengkritisi masalah musta'mal di permasalahan ini, mereka mengatakan bahwasanya kalau memang ada air musta'mal itu dalam Islam, maka pasti kita itu berwudu semua dengan air musta'mal. Kenapa? Karena ketika misalnya kita mencuci tangan, kan kita mencuci sampai ke area lainnya, maka kita sama dengan menggunakan air yang telah digunakan oleh sebelumnya ini, ya kan? kita mengalirkan air ini. Apa yang kita alirkan di sini kan bekas juga yang sebelumnya, yang di atas. Bukankah itu juga mustaman, sudah dipakai itu? Maka para ulama yang Syafi'iyah dan lainnya yang mengikuti filosofi mustakmal ini, mereka mengatakan batasannya adalah untuk mengcounter orang yang mengcounter mereka, bahwasanya batasan pertamanya adalah bahwasanya ayat tersebut baru disebut mustakmal ketika terlepas dari anggota tubuh itu. Jadi menetes misalnya, nah ini udah yang menetes ayat mustakmal jadinya. Itu pertama. Kemudian syarat yang kedua atau batasan kedua disebut mustakmal adalah penggunaannya di fardu toharoh. Penggunaannya di fardu toharoh. Kemudian kalau di sunnahnya enggak jadi mustakmal. Kemudian yang ketiga, bahwasanya air mustakmal itu harus qalil. Qalil, jadi mak dalam mazhab ada mak qalil, ada mak kafir. Dhabit mak qalil dalam mazhab itu dua, kurang dari dua qullah. Dan dhabit mak disebut mak kafir itu dua qullah atau 204 kilogram. Itu dhabitnya. Ya. Disebut mak kafir dan mak qalil ya. Itu dua qullah. Jadi kalau misalnya air mustakmal misalnya tadinya ada 100 kilogram di apa terkumpul di depan masjid di tempat wudu, itu air mustakmal semua. Baik. Kemudian ditambah lagi maaf DKM, tambah sekitar 200 kilogram ditimbun lagi air, maka menjadi 300 kilogram, menjadi lebih dari kedua kolah. Maka air tersebut tidak menjadi mustakmal. Boleh. Bisa paham ini? Misalnya, air di musola ini ada ceceran bawahnya itu, ya kan? Itu misalnya 100 kilogram. Mustakmal semua bekas wudu, ya kan? Baik, kemudian bawa lagi dari masjid hijau misalnya, masjid hijau Pak Tau. Dari masjid hijau, misalnya ada air mustakmal 150 kilogram dibawa pakai truk itu ke sini, sama-sama air mustakmal. Sama-sama air mustakmal, jadi kan secara apa ya, kayak ilmuannya gitu. Kalau misalnya kita pakai ini, sama-sama air mustakmal, kemudian dicampur adukkan dengan air mustakmal musola ini, maka menjadi berapa? 250 kg. Maka ini sudah masuk mak kafir. Maka sehingga keseluruhan air yang tadi mustakmal semuanya digabung menjadi tidak mustakmal lagi. Paham nggak? Statusnya belum mustakmal lagi. Mungkin air banyak yang tahur, insya Allah, bukan mustakmal. Itu teorinya kayak gitu. Secara teori kayak gitu. Air mustakmal ditambah air mustakmal lainnya dikumpulin, misalnya di Jakarta semua air mustakmal ditambah, digabungkan sehingga di atas 20 jadinya, maka dia tidak lagi dinamakan air mustakmal. Gitu ya. Kenapa? Karena sudah melebihi, sudah termasuk kafir, dua di atas 20. Oke. Okay. Tadi jadi itu syarat-syaratnya atau batasan-batasannya. Kembali kita baca, kita mulai lagi untuk ma tahur. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat, dan air-air yang berubah, mutaghayyir, air yang berubah bima, dengan sebab. Di sini juga sababiyah, berubah bi sababiyah, dengan sebab. Karena ma khalaqahu apa yang mencampurinya min tahirat, dari tahirat, dari benda-benda yang suci. Kalau yang mencampurinya berubah dari benda-benda yang najis, maka menjadi najis. Sekarang perlu juga ada beberapa istilah yang perlu anda kasih tahu sebelum kita masuk ke ini. Ada istilah namanya mukhalaqah dan mumazajah. Ada istilah namanya mukhalaqah dan mumazajah. Itu pertama. Kemudian ada istilah namanya mujawarah. Itu yang kedua. Itu beda ya. Ada mukhalaqah atau mumazajah. Nah, kita bilang mukhalaqah di sini atau mumazajah. Berarti satu aliran lah. Yang kedua ada yang namanya mujawarah. Mujawar. Ada yang mujawarah. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya mulaqat. Sebenarnya mulaqat itu enggak usah, enggak apa-apa. Kita cukup itu aja tadi. Mumazajah atau mukhalaqah. Dan yang kedua, mujawarah. Ini mengetahui istilah-istilah ini, itu penting untuk mempelajari kitab Kifayatul Akhyar dan kitab-kitab mazhab yang menengah ya. Kalau antum mempelajari mata Nabi Syuja mungkin enggak terlalu penting istilah ini. Tapi kalau untuk kitab-kitab menengah, apalagi kitab-kitab mutawal, ya, seperti kitab Al-Um, itu harus wajib tahu istilah ini. Ini istilah dalam fikih, terutama fikih Thaharah. Ini mukhalaqah dan mumazzajah, itu artinya semacam melebur gitu loh. Melebur. Ini penting ya. Melebur dalam artian dia berarti udah masuk ke dalam unsur yang dia campuri. Kalau misalnya teh ya, teh misalnya teh yang dicelup ya, teh celup lah. Ketika antum melihat pengaruh teh itu masuk ke dalam air, itu namanya mukhalatah atau mumazzajah kan? Iya bukan? Atau bukan? Hah? Iya. Mukhalatah atau mumazzajah. Baik. Sekarang kalau mujawarah, itu dia nggak melebur dia. Dia merasuk namun dan merasuknya berpengaruh, tapi tidak dalam artian melebur. Maksudnya tidak menjadi masuk ke unsur yang dileburkan itu, yang dilebur padanya. Contoh misalnya, duhn. Duhn itu oil, minyak. Minyak ketika misalnya antum minyak dalam satu gentong air sahur biasa, antum ada 1 liter lah minyak maksudnya. Minyak itu kan mengendap di atas kan ya. Dan minyak itu dengan air itu kan enggak bersatu dia. Baik. Tapi berpengaruh enggak baunya misalnya? Jadi kan tong ini kan baunya kan bensin atau apa gitu. Berpengaruh. Ya, ada takhayyur di sini. Takhayyur dari segi bau. Baunya bau minyak nih. Tetapi apakah minyak ini bermumazajah atau mukhalaqah dengan ini? Melebur enggak? Nah, itu yang disebut mujawarah. Dia hanya mempengaruhi salah satu unsur. Sorry, mempengaruhi salah satu bau. Bau atau rasa. Ya, kalau rasa pun berarti antum merasakan minyaknya, bukan ya, airnya. Karena minyak dengan air tidak bersatu, ya. Ya, berarti ini yang disebut mukhalaqah. Baik. Nah, ya, itu pahami dulu. Ya, mukhalaqah. Apa nama tadi yang bilang? Mujawarah. Salah. Mujawarah. Baik. Hadza min tatimmatil qismi tsalits. Ini min termasuk atau merupakan tatimmah. Tatimmah kelengkapan al-qism tsalits. Qism asari. Wa taqdirul kalami qism asari apa qism asari? Air tahir, ghair mutahhir ya. Qism asari ini maksud apa? Ayo jangan sampai lalai. Kita air punya 4 macam. Tahir mutahhir ghair makruh, tahir mutahhir makruh dan tahir ghair mutahhir. Ya, tahir mutahhir makruh. Sekarang tahir ghair mutahhir yang terbagi menjadi 2. Pertama mustamal, yang kedua al mutaghayyir bima qala tahu min at-tahirat. Nah, ini katakan kesempurnaan bagian yang ketiga itu tahir ghair mutahhir. Tadi kan udah mustamal kemarin, sekarang yang kedua mutaghayyir bima qala tahu min at-tahirat. Wa taqdirul kalam. Takdir apa takdir orang tuh kuat masalah itu masih ingat. Prediksi kalam gitu. Takdirnya, ketentuan kalamnya. Wal ma'ul mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirati tahirun fi nafsihi ghayru mutahhirin li ghayrihi. Gitu ya. Enggak ada li ghayrihi sini, tambahin aja. takdir kalamnya supaya lurus gitu, supaya difahami adalah al-ma'i al-mutaghayyir bi syai'in at-tahirat. Itu khabar. Afwan, itu mubtada. Al-ma'u al-mutaghayyir bi syai'in at-tahirat itu fi mahalli raf'in mubtada. Air yang mutaghayyir bercampur berubah bi di sini apa bi? Sebab, dengan sebab syai'in, sesuatu mutlak, apapun itu yang bisa berpengaruh terhadap air, minat tahirat, dan tapi namun sifatnya sesuatu yang berpengaruh tersebut adalah suci, sesuatu yang suci, bukan najis ya. Kalau najis itu beda lagi babnya, nanti bab pekan depan atau pertemuan depan. Nah, air yang berubah disebabkan sesuatu yang suci, air tersebut karena perubahannya, khobarnya apa, dihukumnya apa? Tahirun fiyasihi khair mutahirin. Tahirun fiyasihi, dia suci secara zat. Fiyasihi berarti tahirun mizatihi. Suci secara zat. Khairu mutahirin liwayihi. Tidak mensucikan selainnya. Dalam mazhab. Baik dalam hadas atau dalam khobar. Najis. Itu dalam mazhab. Sehingga dalam mazhab untuk membersihkan sesuatu kain atau lantai dari benda najis, itu tidak boleh dengan air tahir khair mutahir. Harus dengan air mutlak. Baik mutlak yang apa? Dengan air mutlak. Kalau misalnya dengan air musyammas, boleh enggak kita mencuci pakaian dengan air musyammas? Boleh, boleh. Karena tahir mutahir. Tapi dalam mazhab makruh atau enggak? Enggak makruh. Kenapa? Karena lo sudah pernah batasannya, air musyammas diantaranya adalah batasannya adalah dipakai untuk badan. Ya, kalau dipakai untuk selain badan, misalnya lantai atau karpet atau lainnya, maka tidak makruh. Air musyammas. Ya, itu batasannya. Ghairu mutahhirin li ghairihi kal ma'il musta'mal. Seperti bagaimana? Air musta'mal. Air musta'mal ini mutaghayyir enggak? Berubah enggak air musta'mal? Hah? Air musta'mal berubah enggak sebenarnya? Enggak, biasa aja. Tapi yang berubah di sini dia adalah statusnya. Maksudnya statusnya apa? Kayak hitungan matematik ya, gitu. Ketika suatu udah dipakai, nah, maka dia berubah. Jadi sesuatu dipakai untuk sesuatu yang positif, maka dia menjadi negatif. Nah, kan udah dipakai untuk kewajiban. Maka karena udah dipakai, maka secara maknawi, dia tidak bisa lagi dipakai untuk kewajiban lainnya. Gitu. Itu kenapa ya? Tapi itu intinya seperti itu mereka menghitungnya. Ketika air tersebut sudah dipakai untuk sesuatu yang wajib, fardu, maka enggak bisa lagi dipakai. Tapi kalau dipakai untuk sunnah, masih bisa dipakai. Gitu hitungannya. Nah ini, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin. Nah, sekarang, contohnya tadi air ma'u istamal, kemudian, wa dhabituhu, dhabitnya air mutaghayyir itu apa? Dhabit itu artinya batasan. Batasan sehingga yang di luar tidak bisa masuk dan yang di dalam tidak bisa keluar. Batasannya adalah dhabituhu, ha di sini kembali ke apa? Fa'al ma'al mutaghayyir. Fa'al mutaghayyir. Dhabitul mutaghayyir. Batasannya supaya bisa disebut mutaghayyir sehingga jadi tahir ghairu mutahhir. Anna kulla taghayyurin yamna'u ismal ma'i. Yamna'u ismul ma'i. Kulla taghayyurin. Gimana bacanya ini? Yumna'u ismul ma'i al-itlaqo. Yaslubu at-tahuriyyata wa illa fala. Gimana? Gitu benar? Hmm? yamna'u ismal ma'i al-itraq. Gitu. Fa'ilnya taghayyur. Ya, fa'ilnya mustatir, mustatir, tapi kembali ke taghayyur gitu. Fa'ilnya mustatir karena dia enggak ada fa'il setelahnya. Baik, wa dhabitu batasannya bahwasanya kullu taghayyurin, setiap taghayyur. Ya. Nah, kalimat yamna'u ismal ma'i itlaq itu sifat untuk taghayyur gitu. Setiap perubahan yang ya, setiap perubahan yang menghalangi penamaan air sebagai kemutlakan gitu. Yamna'u ismal ma'i al-itlaq. Oke. Imma kita yang kurang ilmunya, imma ini yang salah, enggak tahu. Kalau diantum gimana? Saya kayak gitu. Yamna'u ismal ma'i al-mutlaqi. Al-mutlaqi. Nah, itu dia. Itu kalau gitu pasti apa ya? Iya, karena sifatnya. Sifat. Maf'ul. Nah, ini kan mas dari ini. Makanya ini dia yang tadi bikin kita kacau. Coba antum ganti aja, itu lebih baik ya. Tapi muhakkuk, Allah alam kenapa ini. Jadi, wadabituhu anna kulla taghayyurin yamna'u ismal ma'il disini itlaq. Yamna'u ismal ma'i al-mutlaqi. Gitu. Kalau tadi sebenarnya zahirnya benar, tapi kok berkasus juga kayak ini. Setiap perubahan yang mencegah penamaan air mutlak, walaupun bahasanya kayak kurang tepat, tapi bisa dipahami. Yaitu kalau perubahan tersebut membuat dia tidak bisa lagi dinamakan mutlak air gitu, tidak bisa disebut sebagai air kan gitu aja, sama. Ketika misalnya antum melihat ada air kuning atau agak kemerahan yang yakin itu adalah teh, antum nggak bisa bilang itu ada air tuh, nggak bisa. Tapi antum harus bilang air teh. Nah, keberadaan perubahan itu mencegah diri antum untuk menyebut itu air saja. Sahih, mas Ali. Begitu. Gitu maksudnya di situ. Jadi, atau mau lebih enak sebenarnya, kulla taghayyurin yamna'u itlaqa ismil ma, gitu. Pemutlakan nama air, gitu bisa. Jadi dia nggak bisa disebut air mutlak. Perubahan yang terjadi itu membuat orang tidak tega untuk menyebutnya air mutlak atau air biasa. Tidak enak gitu loh menyebutnya air gitu aja. Ya, seperti misalnya kalau ada tadi air teh, air susu, air kopi terutama. Ya. Adapun kalau misalnya ada koit atau kaitan yang lazim seperti air hujan, maka ini nggak masalah. Iya, nggak masalah. Apakah air hujan dan perubahan? Apakah air kemudian kan air hujan kan putih, gitu? Kita sebut air hujan. Oh, berarti ini bukan air mutlak. Kenapa? Karena ada hujannya, lapar hujan. Enggak. Apakah berubah air karena hujan? Enggak. Air hujan tetap asli. Mak mutlak. Gitu kan? Ini namanya qaid lazimah itu namanya. Nah, setiap perubahan yang mencegah penamaan air mutlak, yaslubut tahuriyata. Dia akan yaslub, salah bahaya yaslubu artinya mencuri, merampas gitu. Merampas. Yaitu menghilangkan karakter tahuriyah. Tahuriyah, karakter suci dan menyucikan. Sehingga, ya jadi karakter suci dan menyucikan itu hilang disebabkan perubahan fisik. Zat. Yang tadinya air jernih mutlak, kemudian menjadi air yang tidak bisa disebut air mutlak. Nah, perubahan Perubahan kondisional fisik tersebut berpengaruh terhadap perubahan status. Ya, begitu. Wa illa di sini mahdzuf isim fi'ilnya, wa illa yamna, ya, dan jika ternyata itu tidak mencegah, fala. Berarti kalau misalnya ada taghayyur yang tidak mencegah kita untuk menyatakan itu air biasa, maka dia tetap tahur. Paham? Misalnya ada satu termos besar, kemudian nggak sengaja kecelup sedikit. Ada perubahan nggak? Ada sedikit perubahan. Tapi nggak signifikan, nggak berubah terus. Kan kita angkat langsung karena nggak mau bikin teh, mau buat mandi misalnya. Air, tadi gimana ceritanya? Air misalnya gede gini satu ember lah, panas, gimana? Terus kecelup sedikit dengan teh celup itu. Ada perubahan dikit, kan kalau misalnya gini kan ada serer gitu kan, perubahan dikit. Baik. Ada pertanyaan gini, apa hukum mandi jeruk dengan air musakhon ini? Musakhon itu yang dipanaskan. Apa hukum? Boleh. Kalau dipanaskan dengan api. Ya, apalagi emang dengan apa? Panasnya dengan apa? Dengan matahari pun ada batasannya. Yaitu negerinya negeri panas banget, terus habis itu di bagian adanya wadahnya tembaga, gitu. Dan untuk badan. Baik, kalau ini tapi dipanasin. Dan bakar atau bahan bakarnya itu dengan kotoran najis. Boleh enggak kita pakai? Boleh. Gimana kalau panas masih mendidih? Nah, itu mah ini enggak boleh. Iya, masih di bawah, masih dipanasin, kan? Boleh langsung mau mendidih gitu. Sampai apa namanya? Tutupnya aja udah gerah banget gitu, enggak mau. Hah? Ada gitu orang kayak gitu. Sekali gini langsung hancur kulit. Kalau itu beda hukum, nggak boleh. Baik. Kedua, kita masukkan air tadi. Apa kita masukkan teh celup sedikit. Berubah sedikit. Tapi perubahan tersebut, kan kita lepas lagi, tidak membuat kita terjaga untuk menyebutnya sebagai air gitu. Air. Ketika ada anak kita datang, itu apa pak? Ini air, ya kan? Malah nggak mungkin dia bilang, bau dikit dong. Air apa nih? Ya air teh. Mana air teh pak? Wah bapak gimana? Tapi jangan sampai nanti anak kita memberikan hujah alaina gitu kan. Bapak kan ngajar kita itu akhir, lu belajar kita itu akhir, waktu itu ada di sini bobitnya, kok nggak ada? Berarti ini masih tohur, air yang seperti ini. Karena apa? Karena perubahan ini ada nggak perubahannya? Yang tadi kasusnya saya celup sedikit itu ada perubahannya, tapi perubahan taghayyur ini la yamna isma itlaq ismama, enggak mencegah kemutlakan air gitu kan, jadi masih mutlak insyaallah. Makanya di sini katakan falau taghayyara taghayyuran yasiran fal ashahhu annahu tahurun li baqa'il lisan falau. Maka seandainya taghayyara ayat tersebut berubah, taghayyuran yasiran, perubahan yang sitik sedikit, taghayyuran yasiran ini berarti enggak signifikan dia. Fal ashahhu an ashah ini sufisnya an ashah, anda pernah kasih tahu al ashah di sini sufisnya an ashah artinya adalah yang lebih benar, lebih sahih. Dan nanti kan ada wahadah huwa sahih gini al-ashah dan as-sahih dan ada as-sawab, yaitu istilah-istilah dalam mazhab dan dalam kitab-kitab ini terutama mazhab Syafi'i ada penyebutan al-ashah. Al-ashah artinya yang lebih benar, yang lebih sahih, dan ada as-sahih itu berarti dia mentarjih dan mengatakan qaul yang berseberangan dengannya sebagai qaul yang dhaif. Kalau misalnya as-shawab itu lebih paten daripada as-sahih. Baik, ana ulangi. As-shah itu jadi pernyataan as-shah, sahih dan shawab itu semuanya ketika ada khilafiyah dalam mazhab. Ini kita bicara konteks mazhab Syafi'i aja ya, bukan mazhab semuanya. Kalau misalnya as-shah itu lebih halus daripada sahih. Lebih-lebih shawab. Shawab itu yang paling tinggi derajatnya. Shawab itu tarjih yang paling tinggi dan seolah menafikan tarjih yang seolah menafikan pendapat yang berseberangan dengannya. Kalau ashah itu biasanya ketika ada khilafiyah di antara ashabul wujuh, yaitu di antara ashab syafi'iyah, yaitu di antara sesepuh-sesepuh madzhab syafi'i, yaitu murid-muridnya madzhab syafi'i. Ya. Tapi ashah ini lebih halus. Kenapa? Karena ketika disebut ashah, dia tidak menyalahkan pendapat lainnya. Maksudnya tidak menganggap pendapat lainnya dhaif, tidak. Maksudnya sini kalau misalnya kan, falau taghayyara taghayyuran yasiran fal ashahu annahu tahur. Kalau misalnya taghayyur di sini, taghayyur yang tidak signifikan, maka yang lebih sahih. Ini menunjukkan berarti ada beda pendapat. Dan perbedaan pendapat tersebut, perbedaan yang mu'tabar dalam mazhab. Kalau kita bilang yang mu'tabar dalam mazhab, berarti khilafiyah ini kuat. Memang ada, semua ada khilafiyah ini, tentang kalau misalnya kita temukan as-sah atau al-sahih atau al-sawab, itu semuanya khilafiyah. Tetapi khilafiyah kalau misalnya disebut al-asah, itu berarti dia khilafiyah yang mu'tabar dalam mazhab dan kuat. Ya, kadang-kadang khilafiyah itu memang ada namun enggak kuat dia. Ya. Yaitu kelihatan terkesan qaul yang ini dhaif. Tapi kalau ini kuat. Ada kekuatan itu di antara kubu ini dan kubu ini, dua-duanya kuat dalil dan hujjahnya. Nah, di sini al-asah memakai al-asah karena Imam Al-Histi ini merojihkan pendapat bahwasanya ayat tersebut masih tahur. Berarti dalam mazhab ada yang mengatakan ayat tersebut sudah hilang tahuriyahnya. Dan pendapat tersebut tidak disalahkan oleh Imam Al-Histi. Tetapi beliau lebih memilih itu. Itu lebih halus dibandingkan kalau misalnya kita bilang as-sahih. Lebih memilih. Ya. Makanya kalau misalnya kita tahu ada pendapat orang lain yang juga kuat gitu loh. Pasti kita enggak kurang serak dengan pendapat itu, namun dia kuat pendapatnya. Kita enggak bisa mengatakan ana as-sahih anta dhaif. Enggak bisa. Karena dia kuat pendapatnya. Beda kalau misalnya bilang ana lebih memilih. Nah, lebih memilih berarti kan seolah ini juga bagus. Nah, itu juga termasuk al-ashah. Jadi, berarti ini pendapatnya kuat-kuat yang termasuk. Kemudian ada as-sahih. As-sahih ini derajat di atas ini, tarjih juga. Kalau al-ashah itu semacam tarjih, namun tidak mendhaifkan qaul yang berseberangan. Kalau as-sahih itu tarjih jelas dan mendhaifkan qaul yang berseberangan. Nah, kalau misalnya dibilang shawab, nah, dia wasawabu dan yang benar adalah shawab ini lebih tinggi daripada sahih. Sehingga kalau disebut shawab, maka lawannya yaitu perkataan yang berlawanan dengan as-shawab itu benar-benar dhaif jiddan. Gitu. Kira? Bila paham ini? Kira sama dengan sahih. Rajih di sini tetap ada khilafiyah di dalamnya. Rajih di sini ada khilafiyah di dalamnya, tetapi rajih ini seperti pilihan dia. Rajih ini seperti pilihan antara ashah dengan sahih. Nah, dia enggak disebut ashah juga. Rajih di sini dia juga enggak mengisyaratkan seolah-olah perkataan lawannya itu dhaif enggak. Rajih ini juga ada unsur ashah itu lebih memilih, tapi juga enggak mengatakan lawannya itu dhaif. Gitu loh. Rajih. Gitu kalau misalnya kita bilang. Dan yang rajih adalah, gitu. Antum kalau misalnya dengar asatidzah ngomong, yang rajih dari pendapat ini adalah, itu enggak serta-merta menghakimi yang lain sebagai dhaif. Walaupun marjuh. Marjuh itu, walaupun marjuh itu ada unsur dhaif, tapi dia tidak dihukumi bahwasanya itu adalah dhaif. Ya. Misalnya, rajih yang rajih bagi saya, berarti ini seolah pilihan. Pilihan. Ya, rajih itu pilihan dengan adanya dasar. dan lawannya memang marjuh. Dan marjuh itu ada unsur dhaifnya, cuma enggak menghakimi. Jadi seolah dan ini rajih, udah ana enggak mau lagi menghakimi atau ngurus perkataan yang lainnya. Ini rajih bagi saya. Mukhtar. Rajih itu kuat. Tadi dia, tadi sahih asaf, kemudian rajih, kemudian sahih, kemudian shawab. Ya. Kalau antum sudah bisa mengatakan sahih, itu sama dengan mengatakan lawan antum dhaif. Ya gitu. Tapi kalau antum mengatakan rajih, itu lebih tinggi daripada asaf, cuma antum enggak sampai mengatakan yang lain itu dhaif. Itu bedanya. Jadi asaf, rajih, dan sahih. Oh, sahih antum sudah menghakimi nih. Kemudian shawab paling tinggi. Kalau misalnya bilang shawab berarti lawannya itu udah dhaif juga, lu enggak usah ngapain pakai itu. Ini yang shawab. Oke. Tapi itu beda-bedanya. Falau taghayyara taghayyuran yasiran fal asahhu annahu tahur. Maka kalau misalnya berubah dengan perubahan yang sedikit, maka yang lebih sahih maksudnya itu masih tetap tahur. Kenapa? Li baqa'il lisan. Lam di sini lam muta'alil. Lam muta'alil yaitu menunjukkan illat. Illat lagi kita ngomongin. Illatnya apa? Kenapa kok antum mengatakan air yang berubahnya sedikit antum katakan tahur? Illatnya apa? Karena apa illatnya? Baqa'il lisan. Tetapnya isim. Maksudnya tetapnya apa? Tetapnya penyebutan dia sebagai air. Ya, karena kita enggak mungkin mengatakan air yang kecampur teh 10% aja disebut sebagai air teh, enggak. Tapi berarti isimnya yang pokok, isim mak mutlak tetap. Ya. Baik, Pak. Ada kamu dengan suruhannya. Ya, ampun, Pak. Yang mana? Dia agak ngantuk. Agak ngantuk. Makanya bangun. Wa qawluhu, kan kalau ini jadi bangun. Wa qawluhu bima khalaqahu ihtirazun amma idza taghayyaru bima idza taghayyara bima yujawiruhu walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin ala zuhuriyatihi kama idza taghayyara bidummin aw syam'in wa hadza huwa sahih baqa'i ismil ma'i wala budda ayyakuna waqi'u fil ma'i mimma yustaqna anhu kadza'farani wal jissi wa nahwihima amma idha kana taghayyaru bima la yustaqna al ma'u anhu kattin wa tuhlubi wa nurabi wazir nih wanahwiha fi mukiril ma'i fi maqaril ma'i wa mumarrihi wa mumarrihi wal mutaghayyiru bitulil mukti fa innahu tahur lil usri wa baqa'i ismil ma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu dan perkataannya bismillah bima khalaqahu. Berarti ini penyebabnya apa? Mukhalaqah. Penyebabnya mukhalaqah. Beda dari mukhalaqah atau mumazajah, ya. Yaitu bercampur dengan adanya peleburan. Ihtirazan, ihtirazun perkataan Abu Syuja' bima khalaqahu atau bisa lebih mukhalaqah itu sebagai ihtiraz. Ihtiraz itu artinya apa? Penjagaan. Penjagaan. Amma idza taghayyara bima yujawiru. Penjagaan terhadap dari apa? Jika taghayyara, jika air itu berubah, bima yujawiru, dengan apa yang menjadi jiwarnya, jiron. Mujawar artinya apa, ya? Dia bisa bercampur cuman tidak melebur. Coba mujawar. Dia kata jar bertetanggaan, kan? Hah? Mujawarah. Dia berdekatan. Jadi dia memang yang merasuk ke dalamnya, cuma tetap aja unsurnya tidak bisa melebur, berpisah. Jadi bedakan tadi adalah mukhalat atau mumazajah dengan mujawarah. Nah, amma idza taghayyara bima yujawirhu, kalau misalnya bercampurnya itu secara mujawarah, walau kana taghayyuran katsiran, meskipun taghayyurnya perubahannya itu banyak, fa'innahu baqin ala tahuriyatihi, sesungguhnya ayat tersebut baqin, tetap atas suci dan menyucikannya. Ini tahuriyah. Kama idza taghayyara bidhuhrin aw syam'in, sebagaimana jika ayat tersebut berubah bi dengan sebab duhun air minyak au syam' lilin, ya kan? Sebab misalnya antum lilin yang tetes-tetes itu masuk ke air, dia enggak bakal menjadi leburan air, enggak melebur dia. Iya enggak? Ah. Karena lilin ada minyak-minyaknya juga ya, iya. Terus habis mujawir kan? Mujawir gitu. Terus kayak bisa waktu di kita kecil dulu, kalau abang-abang yang jualan petruk garing itu apa namanya? Hah? Yang ting-ting-ting gitu. Biasanya kan jualan kayak apa ya? Yang bisa dibuat-buat bentuk-bentuk gini, terus buat apa? Untuk karet gitu. Apa? Lilin ya? Hah? Malam namanya? Hah? Iya, kalau lilin jual bokeh-bok gitu, bawa apa? Bawa bensin semacamnya gitu kan? Minyak. Oh, waktu itu anak masih bayi ya? Lebih jadul lagi kali ya? Iya, zaman ini, zaman main ini kan, pakai batu genteng gitu kan di sini. Hah? Ah, itu kan kalau misalnya ditaruh di air, itu memang karena ada unsur minyaknya. Anda akan lihat seperti kayak minyak warna-warni itu ya. Itu ada unsur minyaknya. Nah, itu mujawarah. Ada perubahan? Dia 1/4. Tapi secara keilmuan juga, secara fisika kan enggak ini. Enggak nyampur dia. Nah ini para ulama meninjau juga itu. Secara fisika juga enggak nyampur, berarti ini mujawarah. Nah, percampuran mujawarah itu beda dengan namanya mumazajah atau mukhalathah. Beda. Sehingga tidak bisa dihukumi sama. Ya. Syama' lilin tadi. Wahada huwa as-sahih. Sebenarnya berarti, wahada huwa as-sahih berarti pendapat yang sebaliknya kalau mengatakan mujawarah itu juga menghilangkan tahuriyah, itulah pendapat yang do'if. Gitu. Walaupun dalam ulama mazhab yang mengatakan do'if. Berarti yang sahih adalah bahwasanya perubahan disebabkan mujawarah itu perubahan yang tidak menghilangkan suci dan mensucikannya ayat. Lebih-lebih Imam Al-Juwayri dalam Nihayatul Matlaq mengatakan yang berpendapat bahwasanya mujawarah itu bisa menghilangkan kesucian, bisa menghilangkan tahuriyah air, itu adalah pendapat para ahli kalam. Ahli kalam berarti para filsafat dan semacamnya. Nah, jadi ini wahada huwa sahih, ini yang sahih. Yang lainnya lemah. Kenapa? Sebabnya ta'lilnya apa? Pencarian ilatnya ini. Pencarian ilat di mana? Lam di sini. Libaqa ismil ma. Disebabkan apa? Ta'lil ilatnya apa? Baqa ismil ma. Tetapnya nama air mutlak. Wala budda an yakuna al-waqi'u fil ma'i mimma yustaghna anhu kaz-za'farani wal-jissi wa nahwihima. Wala budda, dan harus. La budda artinya kudu. Gimana kemarin? Harus kudu mesti lagi. Dan harus an yakuna al-waqi' fil ma', benda yang wafi artinya apa? Tersituskan, jatuh atau melebu atau masuk di air itu mimma yustaghna anhu, yaitu yang aslinya terpisah darinya. Yustaghna anhu, istighna an itu yang bisa terlepas darinya. Bukan. Enggak gitu. Enggak mesti gitu juga. Yaitu yang memang asalnya terpisah darinya. Iya, jadi bukan alami dari situnya. Bukan dari alami. Kalau misalnya nanti kita bisa bedakan maksudnya ini. Ketika ada contoh. Contoh az-za'faron. Za'faron itu kalau di Indonesia mungkin dinamakan tumbuhan kunyit dan semacamnya. Kunyit yang warna kuning itu ya. Kunyit misalnya ketika antum tumbuk ya, atau diapain lah itu. Kemudian masuk ke air, otomatis berubah ke airnya. Baik berubahnya ini mukhalata atau mumazajah? Sama aja itu. Berubahnya ini mukhalata atau mujawarah? Gimana Pak? Mukhalata atau mujawarah? Kayak mukhalatan? Sama kayak teh juga sebenarnya. Tapi kan aslinya dia, kalau misalnya antum kopi jelas, kopi itu udah jelas ada kopinya, apalagi bubuk gitu kan. Kemudian jadi berubah, apalagi kopi mix itu kan nggak bisa ada bubuknya kelihatan lagi ya, nggak tahu kemana bubuknya itu. Itu mukhalata, ya kan? Za'faron, antum potek aja, tek, ya kan? Atau berapa, potong iris berapa, terus masukin. Bendanya, za'faron masih ada dia bendanya, nggak hilang. Tapi membuat ada unsur kemudian mengubah. Dan ini unsurnya ini menjadi mukhalafah dengannya. Dan za'faron ini, aslinya emang dia tinggal di air enggak? Enggak. Ini air yastagni'anhu. Yaitu air enggak butuh dengan ini. Maksudnya enggak ada air ini. Berarti ada celupan semacamnya. Nah yang seperti ini, perubahan seperti ini mukhalafah. Berarti berpengaruh enggak perubahan pahuriyah? Ya. Seperti teh dan semacamnya. Air aslinya enggak butuh teh. Tapi amma idza kana taghayyur, adapun jika perubahan tersebut bima la yastaghni al-ma'u anhu, dengan atau disebabkan apa yang air itu udah enggak bisa lagi terpisah dengannya, maksudnya sulit tanpa perencanaan manusia dengannya. Seperti apa? Tin, tanah, debu. Sulit. Hah? Iya enggak? Antum kalau di mamar atau di sungai, bisa enggak antum nyari sungai yang enggak bertanah? Lantai gitu enggak? Ya gua tuh, kalau gua tuh hantu antum aja lah. Kayak kalau gua tuh kalau banjir enggak apa-apa, kalau di sini mah bersih, suci menyucikan insya Allah. Kalau apa itu? Air yang biasa di sawah, kan? Enggak ada sawah, enggak ada tanahnya juga. Iya kan? Kalau air sawah gimana? Suci minyaknya enggak? Sahur. Kenapa? Tapi kan dia ada tanah. Karena kan misalnya kita jeblos ke air itu langsung seru itu apa? Banyak debu atau apa yang lumpurnya. Baik, lumpur itu disebut tin di sini, tin. Pakai tok bukan pakai tak. Wal tini wal zaitun ini salah. Tin. Nah, apakah air yang terpengaruh dengan tanah lumpur ini, apakah dia disebabkan setelah kita jeblosin langsung mengangkatkan air tanahnya, kemudian menjadi coklat airnya, apakah itu air tersebut hilang karakter tahuri yang disebabkan tin ini? Jawabnya jangan. Iya atau enggak? Hilang enggak? Boleh enggak kita pakai wudu? Oh, diam semua, karena enggak pernah merasakan. Boleh enggak Pak Kirya? Gimana? Boleh. Iya emang boleh. Memang dari situnya. Dan gak bisa terpisahkan asalnya. Antum kalau misalnya antum korek terus, sampai habis itu tahu, sampai kerak bumi juga tetap aja tanah kan. Gak bisa. Dan memang itu alami, tanpa ada perencanaan manusia. Ya jadi kalau misalnya ini depan, misalnya, atau misalnya di desa antum, ada mamar gitu, mamar tempat lewatnya air gitu. Walaupun segini doang gitu, kecil. Nah, tapi mamar tersebut kepengaruh warnanya dengan pengaruh tanah. Antum wudu dari situ boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena tanah ini la yastaghni anhu, nggak bisa terpisah darinya. Contoh lain. Anak tuhluk. jihad tuhluk artinya apa Indonesia nya yang jujur itu apa? Lumut. Nah, lumut bisa nggak berpengaruh terhadap air? Kadang bisa mewariskan warna hijau. Contoh lain misalnya antum punya rumah kosong, kemudian ada kolam di lebar rumah, didiemin kolam itu. Itu namanya makis. Maknya makis, yaitu tetap kemudian tergenang, kemudian di samping-sampingnya ada kolam, bahkan kemudian menjadi hijau warnanya. Nah, ini boleh tidak pakai bersuci? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena air tersebut la yastaghni ani tahluk, enggak bisa terpisahkan dengan tahluk. Dia itu sudah dengan sendirinya kayak gitu. Alami. Jadi enggak masalah. Ya, bisa dipahami sih. Nah, contoh lain kalau misalnya antum ke tanah jambut yang kemarin terbakar itu banyak lahan dan kadang kuning, kadang merah kayak teh, merah pekat dan bau. Jambut kan akar-akar tanah dan semacamnya gitu. Itu airnya itu enggak najis, enggak, dia bau gitu kan, bau kan bau cucian busuk gitu. Tapi berasal dari akar-akar itu. Nah, warnanya merah, baunya pekat, bau banget. Ini sekarang dia tohur atau enggak airnya? Ya ini nanti kalau kita safar biar tahu nih. Karena kadang-kadang kalau safar misalnya ke Kalimantan, ke tanah-tanah gambut itu, antum buka keran, merah keluarnya. Oh, itu kan, anak-anak sihir, gak mungkin. Merah, bukan merah kayak dah. Ini merah banget kadang-kadang. Itu gimana tuh hukumnya tuh? Nanti antum bingung nih. Jangan sampai nanya-nanya ustaz dulu. SMS, WhatsApp, gak dicawa ustaz nih. Ustaznya nih, pelit ilmu. Gitu gak? Habis waktu sholat ya. Ini udah ada ilmunya. Kalau kayak gini, airnya coba kita lihat. Airnya karena pengaruh apa di sini? Taghayyurnya disebabkan bima la yastaghni anhul ma. Jadi air ini gak bisa terlepas dari itu. Jadi, tahur atau enggak? Tahur. Dia berubah gak? Perubahan gak? Taghayyur gak? Ada. Nah, taghayyurnya itu bima khalaqahu min at-tahirat gak? Ya? Iya gak? Mukhalatah bukan taghayyurnya. Mukhalatah. Bukan mumazajah. Mukhalatah. Baik. Tapi ada batasannya. Dia walaupun mukhalatah, tapi yang mukhalifnya itu adalah apa yang memang sudah enggak bisa disisihkan dengan air. Nah, ini enggak masalah. Ya, jadi nanti air gambut, antum wudu aja enggak apa-apa, enggak masalahnya. Tuan Nurah, enggak tahu Nurah dan Zirnih, enggak tahu juga. Warna kuliah dan apa itu macam si makor ilma, makor artinya tempat diamnya air, termasuk dalamnya kolam-kolam atau sumur, ya tempatnya air diam atau bak mandi atau enggak urus-urus, kemudian sampai ada lumutnya, masya Allah. Nah itu enggak masalah, sampai ada mulutnya, sampai bahkan kodok masuk situ, ikan masuk situ, masalah enggak gitu, enggak masalah. Sekarang kau misal bau amis ikan. Masalah enggak buat air? Enggak masalah, karena la yasarni anhu. Gitu. Enggak masalah, ada ikan, terus kok agak amis gitu airnya. Enggak masalah. Karena emang di situ ikan tinggal. Daripada kita taruh di udara, kan susah. Mati kali ini. Nah, itu dah. Kemudian, mamar. Mamar tempat lewatnya air. Saluran air. Nah, sekarang, misalnya, kan keran, terus paralon bagian dalamnya itu berlumut. Nah ini layas tarmianuhumma, air tuh memang gak bisa terpisah dari itu. Maka tidak masalah antum wudu dari keran itu. Atau towernya, itu dalamnya tuh lumut doang isinya. Bahkan dijadiin kebun binatang ikan, taruh ikan, buaya, sekarang yang taruh situ, gak masalah. Masalah kali, masalahnya kalau buaya, kita anggap najis kan? Kita anggap haram, kotorannya najis. Nanti bercampur dengan najis. Ya. Kemudian wal muta. Nah, sekarang ada lagi wal mutaghayyiru atau mutaghayyir. Al mutaghayyiru bi tulil mukth. Mutaghayyir berubah dengan sebab, di sini dengan sebab tulil mukth. panjangnya diam. Maksudnya ayat tersebut tergenang terus, nggak ngalir-ngalir sampai bisa berubah ya. Ada kecunya misalnya, jentik nyamuk. Apakah dia tahur? Dia di sini domir dia kembali ke air buat ke jentik nyamuknya. Gimana? Tahur nggak? Nah, tapi kan di sini kan betulil muksi diwujud di jentik-jentik, nggak ada di sini. Tapi kalau itu tulil muksi tanpa ada jentik-jentik lah. Tulil muksi itu airnya tergenang selama setahun. Terus ada perubahan bau gimana itu, agak kecut atau gimana? Tahur, baik. Tapi gimana kalau misalnya ada kecutnya, ada anak nyamuknya, gimana tuh? Gimana? Enggak apa-apa. Iya, layasannya anhu kan? Iya, enggak apa-apa. Tapi kan kadang airnya bau. Iya enggak? Antum pernah tahu kan? Misalnya air antum taruh di kendi gini kan? Lama gitu sampai airnya nyamuk mengendap di situ terus jentiknya banyak. Nah, itu tahur enggak secara hukum fikih ya, bukan secara perasaan. Kalau kesehatan ya takutnya, tapi kalau misalnya untuk wudhu nggak masalah kesehatan, kayaknya nggak masalah. Kalau untuk minum itu yang kesehatan ini. ntar di dalam ini ya, ntar keluar nyamuk doang ini. Ah gimana tuh? Tahur nggak? Tahur kan? Tahur. Kalau untuk bersuci, kalau untuk minum bisa jadi haram ini, karena berbahaya. Kenapa? Lil usri, karena dua ilat nih. Yang pertama ilat usr. Jadi usr kesulitan itu bisa menjadi ilat untuk mengubah atau untuk menentukan hukum fikih. Usr. Ya. Makanya dalam kaidah fikih adalah al-masyaqqah tajlibut taysir. Masyaqqah kesulitan, usr itu bisa menghasilkan pemudahan, peringanan, rukhsah dan semacamnya. Usr. Karena kesulitan dan yang kedua karena tepatnya nama air mutlak di dalamnya. Oke. Bisa Pak ini Pak ini baca. Atau bisa baca Pak? Coba ya. Wahyu fi tawajuri ahadu awsafi al-thalathati al-ta'mu al-lawnu amir raihatun ala sahihi wa fi wajhi dha'ifin yustaratu istima'uha wala farqa baina at-taghayyuri al-mushahidi aw at-taghayyuri al-ma'nawi kama idza ihtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi ma'ul wardi al munqati'i ar ra'ihati wa ma'ul syajari wal ma'ul musta'mal fa inna nuqaddiru an law kana al waqi'u fi ghairihi bima yudraku al waqi'u ويسلبه الطهورية الطهورية di sini sebagai apa ya? Badal. Badal untuk domir. Baik, terus lanjut. Fa inna nahtumu bisalbi tahuriyati hadal ma'il ladhi وقع فيه من المائع ما يوافقه في صفاته وإلا فلا يسلبه الطهورية. Bismillah. Wayaksi fit taghayyuri ahadul awsafi thalatha. Dan cukuplah dalam taghayyur itu ketika ada awsaf. Ketika ada salah satu dari awsaf atau. Sekarang minta gini dulu. Tadi ada mujawarah, tadi ada mukhalatah dan ada mujawarah. Mukhalatah bisa salah satu dari ta'am, laun atau ra'iha baru berpengaruh terhadap ini terhadap air, khusus air. Adapun kalau misalnya mujawarah dikatakan oleh para ulama mujawarah baru berpengaruh terhadap kenajisan atau ke perubahan air yang mu'tabar dalam fikih di sisi ra'ihah saja. Itu dikatakan oleh ulama seperti itu. Untuk mukhalatah. Baik, tapi kita pelajari ini dulu ya. Wa yaqti fi taghayyuri ahadul awsaf thalathah, dan cukup dalam taghayyur yaitu yang mu'tabar dalam perubahan itu adalah perubahan salah satu dari sifat-sifat yang tiga ini. Yang pertama at-ta'mi, yang lebih tepat at-ta'mi ya, badal untuk awsaf. At-ta'mi. Sebenarnya bisa juga ta'mu, bisa juga. Untuk badal untuk ahad boleh. Yaitu ta'am rasa berarti dengan zauq lisan. Kalau misalnya al-laun dengan his basar, pandangan mata. Kalau ra'iha dengan syam. Salah satu dari ini. Apalagi kalau tiga-tiganya berkumpul, maka lebih kuat lagi perubahannya. Alas sahih, sebenarnya alas sahih. Berarti ada khilafiyah di dalam mazhab. Ya. Alas sahih. Berarti yang selain itu khata, dhaif. Pendapat yang selain itu. Wa fi wajhin dhaifin. Dan dalam satu wajah maksudnya ra'in. Dan dalam satu pandangan yang dhaif, lawan dari yang tadi, yusyaratu ijtima'uha. Paham? Disyaratkan berkumpulnya apa? Hal itu kembali mana? Hal ini ijtima'uha kembali ke mana? Awsaf thalathah. Paham di sini pemetaannya? Bahwa saya dalam mazhab ternyata ada khilafiyah dalam perubahan yang mu'tabar sehingga mengubah status. Ada dua pendapat. Pendapat pertama dan ini yang sahih ya, dalam mazhab dan menjadi mu'tamad dalam mazhab. Pendapat pertama bahwasanya cukup satu dari tiga sifat ini sudah bisa mengubah status air. Imma ta'amnya, imma launnya, imma ra'ihah. Pendapat kedua, dan ini wajah yang dhaif, yaitu ra'yun dhaif berlawanan dengan yang sahih. Kalau lihat sahih lawan yang dhaif. Disyaratkan berkumpulnya tiga karakter itu. Sehingga kalau misalnya air tersebut bau saja, tapi warnanya tetap, atau rasanya udah kecut, atau rasanya jadi manis, tapi warnanya tetap putih, itu wajah yang dhaif adalah dia tetap tahur. Contoh misalnya contoh apa ya, dia misal contoh rasanya itu enggak biasa rasanya tapi warnanya berubah, contoh apa, dan itu dari sesuatu yang yustaghna anhu dari air yang sama. Apa contohnya tadi ada contohnya juga. Contohnya apa? Rasanya berubah, enggak berubah, tapi warnanya jadi berubah. Hah? Air kena cat misalnya. Atau pewarna. Kalau kena cat itu mujawar atau mukhalat atau apa? Atau tergantung catnya jenisnya. Mujawar. Tapi kalau cat biasa, misalnya kena tinta spidol atau apa? Snowman misalnya. Snowboard atau apa sih? Snowboard ya, papan ini kan. Snowman kan, catnya masuk ke air, tintanya lah ya. kemudian kan apa jadi berpengaruh. Jadi launnya satu wasat, satu sifat, ya. Tinta cumi bisa. Enggak apa tinta cumi kayak lagi karena anu itu. Lagi karena karena cumi sendiri di air gitu. Lama tak itu insyaallah masalah. Nah. Kapur? Cat buat tembok? Kena. Berubah. Biasa aja sama baunya ya. Dan dari bau juga saat enggak berubah. Rasanya? Lupanya. Enggak coba kalau misalkan kapan, atau enggak tahu nanti kalau kapan. Nah ini satu sifat aja, misalnya laun aja, itu udah berubah menurut mazhab yang sahih. Adapun yang baik enggak? Harus tiga-tiganya. Nunggu dulu sampai kalau misalnya ini warna berubah, coba rasanya. Rasanya, belum, masih biasa. Baunya, biasa aja. Berarti ini tahur, itu bagi yang dhaif. Dalam mazhab padahal, dalam mazhab. Oke. Wala farqa baina taghayyuri al-mushahadi aw taghayyuri al-ma'nawi. Tiada perbedaan antara perubahan yang tersaksikan, yaitu tersaksikan berarti terlihat, atau taghayyur bersifat ma'nawi. Kama idza ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Kama sebagaimana idza ikhtalata, jika air mutlak tersebut bercampur dengan air yang yuwafiqu fi sifatihi, yang sama sifatnya. Enggak terlihat, sama-sama putih, sama-sama jernih. Contoh kama il wardi al-munqati'ir raihah. Air mawar. Air bunga lah. Air mawar. Air mawar putih banget. Biasanya buat kuburan-kuburan atau buat ziarah kubur. Harum dia. Dia enggak musyahad enggak? Kelihatan enggak? Perbedaannya enggak kelihatan. Tapi dia bersifat ma'nawi, yaitu apa? Baunya. Al-munqati ar-rahiyah. Munqati sini enggak tahu maksudnya. Atau war di sini, yaitu mawarnya terpotong, maksudnya pisahan mawar yang ra'ihah. Atau gimana? Munqati ini sifat untuk siapa? Allahu a'lam. Al-muhim lah, kita tahu ma'ul war di sini air mawar. Wa ma'u syajar, dan air pohon. Masalah ini air pohon apa nih? Ada enggak air pohon yang bisa mengubah air biasa? Air pohon di sini bukan maksudnya air yang di daun embun, bukan itu embun. Perasan gitu ya? Iya. Tumbuhan gitu ya. Tapi baunya, kayak putih gitu. Iya. Masuk di situ, dia ma'nawi, dia enggak musyahad, enggak berubah, tapi baunya di sini. Kemudian al-ma'al mustamal ini ma'nawi banget. Dia enggak lihat apa bedanya dengan air mutlak biasa, sama semuanya. Tetapi karena adanya di sini ikhtilaf dari segi, kalau al-ma'al mustamal bukan ikhtilaf dengan air lainnya, tapi ikhtilaf dengan adanya pemakaian. Jadi dia ma musta'mal. Jadi ma musta'mal di sini tahir ghairu mutahhir di sini ya. Fa inna nuqaddiru an law kana al-waqi'u yughayyiruhu bima yudraku bil hawasi wa yaslubuhu at-tahuriyyah fa inna nahkumu bi salbi tahuriyyati hadha al-ma' alladhi waqa'a fihi min al-ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyyah. Apa coba? Maunya apa itu? Sesungguhnya kami, kita mentakdirkan, kita mengukur seandainya kan al-waqi' yughayyiru, seandainya al-waqi', yaitu benda yang terjatuh di air itu yughayyiruhu, mengubah air tersebut dengan sebab apa yang yudriku bil hawas dengan sebab yang terlihat dengan panca indera, dan menghilangkan karakter tahuriyah, fa inna nahkum bisabi tahuriyah, sesungguhnya Anda juga bingung dengan ibrahim, baik, sesungguhnya kami juga menghukumi salbi tahuriyah di hadir mak, hilangnya sisi tahuriyah air ini, air yang waqa'a fihi, terjatuh padanya apa yang merupakan cairan yang sesuai dengan sifatnya. Paham enggak? Maksudnya gini. Kita mengukur gini, kita mengukur dengan takdir. Kalau ada air, kolam, ya, atau air biasa tadi, air segelas, atau sepeci ini air, ya, ada air sini, kemudian ada waki, waki itu benda yang terjatuh padanya. Waki di sini, misalnya, tadi air apa? Kayu manis. Ya, gitu. Bisa berubah ya. Nah, siap, gitu kan? Baik. Sekarang air tersebut berubah rasanya disebabkan perubahan tadi, disebabkan benda tadi. Namun perubahan tersebut sifatnya muafik gak dengan ini ya, dengan yang membuat berubah? Sifatnya muafik, yaitu apa? Sama air, kelihatannya air biasa. Karena sifat yang merubahnya itu sifat yang muat. Tapi ketika dirasakan, oh berbeda. Nah, kita meninjau perubahan rasa itu sama dengan perubahan warna. Perubahan rasa ini beda, perubahan warna itu berarti karakternya ada perbedaan kan. Rasa kelihatan, jelas. Ya kan? Yudrok, kelihatan, jelas. Dan perubahan rasa itu nggak kelihatan dari segi apanya, dari segi panca indera mata kita, karena zatnya itu muafik, sesuai. Misal di sini ada air manisan kan manis gitu kan, itu tahir mutahir nggak, tahur nggak, air manisan, tahu air manisan pak, air manisan ditambah dengan manis-manisan gitu. Tapi masih putih airnya. Antum minum, manis banget. Tahur gak? Enggak tahur. Berarti dia secara sifat musyahadah, sifat yang terlihat, dia sama yuwafir dengan mak mutlak gak? Sama dengan mak mutlak. Baik. Ini contohnya, ini ada air manisan. Ini air mutlak. Dua-duanya ada perbedaan dari segi musyahadah, sama aja. Baik, kemudian kita wakilkan, kita jatuhkan air air manisan ini ke air mutlak. Ada perubahan? Nggak ada perubahan. Nah, kemudian yang berubah apa? Rasanya. Kita bilang di sini bahwasanya rasa, walaupun zatnya itu kelihatan sama, tapi rasanya udah beda, itu sama dengan air mutlak yang dicampuri dengan zat yang berbeda. Sama dengan misalnya tadi kena cah, berubah, itu sama, hukumnya sama. Paham gak disini? Kacau ya? Yang berapa sih? Yang 7. Ya udah, wa illa fala yaslubuhu at-tahuriyah. Kalau misalnya enggak, maka enggak menegatifkan tahuriyahnya. Ini begitu. Intinya sebenarnya antum ketika udah paham laun ra'iyah udah selesai. Ya, salah satu dari sifatnya itu. Ini sebenarnya untuk membantah qaul dhaif gitu loh. Ini yang tadi ribet-ribet gini untuk membantah qaul dhaif. Untuk menegakkan hujjah dan untuk membela qaul sahih gitu loh. Ya, jadi ya, sebenarnya mudah. Karena udah ada ijma, kesepakatan ulama, ta'am, laun, dan ro'iha itu bisa berpengaruh. Baik, dan itu ya. Itu aja dulu, insya Allah kita lanjutkan. Walau tahu ya rumah ubit turat, insya Allah pada... Anda benar, Pak? Ya, tenang aja. Gak apa kalau ada pusing-pusing di awal pagi, gak apa-apa. Ini gitu-gitu dah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.